Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita menyempurnakan penutupan atau khatimah dari kitab Tazkiyatun Nafs, sebagaimana telah kita sampaikan 10 kaidah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala berkaitan dengan kitab Tazkiyatun Nafs, di mana beliau telah mengawali dengan mukadimahnya pentingnya perhatian kita terhadap tazkiyatun nafas, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengawali dengan 11 sumpah dalam rangka untuk mengantarkan pembicaraan tentang tazkiyatun nafas sebagaimana dalam surat Asy-Syams. Kemudian 10 kaidah yang beliau bawakan, yang pertama bahwa tauhid itu adalah pokoknya tazkiyatun nafas atau sumbernya tazkiyatun nafas. Tidak akan pernah terwujud tazkiyatun nafas kecuali dengan gerakan awal untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila tanpa tauhid, maka tidak ada artinya semua upaya perbaikan yang dilakukannya itu. Karena ibaratnya membangun rumah tanpa pondasi, atau dia akan menanam pohon tanpa ini akar. Kemudian yang kedua, bahwa doa adalah kunci untuk meraih tazkiyatun nafas. Karena semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah memperoleh kebaikan itu kecuali Allah berikan kepada kita. Kecuali Allah memberikan kepada kita. Sehingga hendaknya kita merengek, meminta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ini jiwa yang bersih, sehingga kita akan bisa dimudahkan yaitu melakukan segala macam amaliyah yang akan menghasilkan tazkiyatun nafas dalam diri kita. Kaidah yang ketiga, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah sumber dan mata'ir tazkiyatun nafas, sehingga maroji, referensi untuk melakukan tazkiyatun nafas itu bukan filsafat, bukan ajaran Romawi, Yunani kuno, bukan ajaran para filosof, bukan ajaran para sufi, tapi sumber utamanya adalah yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau dikatakan Al-Qur'an, itu adalah artinya Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena keduanya enggak bisa dipisahkan. Orang yang mereka berusaha untuk memisahkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia kafir. Dan orang mereka tidak mengikuti As-Sunnah, mencukupkan dengan Al-Qur'an, maka sungguhnya dia tidak mengikuti Al-Qur'an, karena yang memerintahkan untuk mengikuti As-Sunnah, ya Al-Qur'an itu sendiri. Sehingga referensi utama, referensi atau pokok untuk melakukan tazkiyah nafas, yaitu Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah Nabawiyah, yang keduanya merupakan sumber ajaran agama ini. Karena di masyarakat kita ini, kalau kita bicara tentang tazkiyatun nafas, itu larinya adalah amaliyah sufi. Dan amaliyah sufi, amaliyah yang tidak dibangun dari kitab dan sunnah. Sehingga justru banyak muncul hasil-hasil yang kontradiktif dengan tujuan dilakukannya tazkiyatun nafas. Apa di antaranya? Contohnya tidak terwujud tauhid, tidak terwujud ittiba, tidak terwujud yaitu kecintaan untuk mengikuti ajaran Nabi, sehingga melakukan suluk metode tersendiri yang tidak pernah diajarkan Al-Quran dan Sunnah, bahkan semakin jauh dari kitab dan sunnah. Kemudian yang keempat, bahwa tazkiyatun nafs itu membutuhkan qudwah, uswah, teladan. Karena itu ada pakarnya. pakar untuk melakukan tazkiyatun nufus ya Rasulullah SAW, Nabi, para Nabi Allah SAW yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki manusia untuk melakukan tazkiyatun nufus, sehingga untuk melakukan perbuatan amaliyah tazkiyatun nufus ini hendaknya kiblatnya adalah Rasulullah SAW, bukan tokoh-tokoh musyrik atau tokoh-tokoh kafir atau tokoh-tokoh yang mereka tidak, bahkan tidak mengenal agama. Bagaimana akan dijadikan sebagai panduan atau tokoh yang diikuti arahan tazkiyatun nafsunya, bahkan akan membuat kita semakin kotor, berlepotan dengan kotoran-kotoran, bukan semakin ini bersih. Kemudian yang kelima, bahwa untuk mewujudkan tazkiyatun nafsu itu harus ada tahliyah dan tahliyah. Tahliyah dan tahliyah. Tahliyah itu pengosongan, pengosongan, pembersihan, kemudian baru penghiasan, dihiasi. Sebagaimana orang mau nanam, itu disiapkan lahannya, dibersihkan, dibabati semuanya, disiapkan, sudah siap, baru kemudian ditanami. Sehingga demikian juga ketika orang mau ngecat tembok, itu disosrok semuanya yang jelek-jelek itu, sudah siap, bagus, baru kemudian dicat. Sehingga akan menghasilkan ini keindahan dalam penghiasannya itu. Jiwa kita akan kita hiasi dengan amal saleh. Maka harus kita kosongkan, kita gogrokkan, kita keruk atau kita sosrok itu, ini perbuatan-perbuatan buruk, kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga betul-betul akan terhiasi dengan indah. Kemudian yang keenam, itu ikhlaqul manafit, yaitu menutup celah-celah yang manusia akan keluar dari tazkiyatun nafas, akan menjauhkan dari kebaikan-kebaikan. Sehingga tanpa menutup celah itu, maka tidak akan pernah terwujud tazkiyatun nafas. Ini celah-celah maksiat yang akan menggelincirkan manusia, tertutup. Kalau tidak dia tinggalkan, tidak ditutup, maka tidak akan pernah terwujud tazkiyatun nafas. Apalagi pintu-pintu maksiat itu sangat banyak dan sangat mudah diumpamakan oleh Nabi dengan pintu yang terjulurkan oleh korden, sehingga kalau minat buka sangat gampang sekali buka, kemudian orang akan masuk terjerumus. Kemudian yang ketujuh yaitu tadhakkurul maut wa liqa'illah, mengingat kematian dan hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat kematian betul-betul akan membuat motor gerakan yang besar. Motor gerakan yang besar akan menjadi penggerak yang kuat. Orang untuk melakukan tazkiyatun nafas akan menjadi motivasi yang kuat. Karena orang apabila mengingat kematian, artinya dia mengingat batas umur dan pintu gerbang untuk mengantarkan kepada kehidupan akhirat. Karena kematian adalah pintu gerbang untuk mengantarkan pada kehidupan akhirat. Yang apabila orang telah kedatangan al-maut, maka dia tidak akan bisa lagi itu mengundurkan waktunya untuk dia melakukan amaliah-amaliah yang baik. Maka mengingat kematian adalah pintu yang sangat besar untuk mengantarkan orang melakukan tazkiyatun nafas, karena akan menjadi motivasi yang besar meninggalkan larangan, melakukan yang diperintahkan Allah SWT. Dan juga ketika dia memiliki semangat untuk atau kerinduan bertemu dengan Allah Ta'ala, ini akan menjadi motivator yang sangat besar, motivasi yang sangat kuat untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ke-8, yaitu senantiasa berusaha untuk memilih majelis-majelis orang-orang saleh, teman-teman yang baik, karena teman itu sangat menentukan arah kehidupan kita. As-sahib-sahib, kawan itu menuntun, kalau nggak ke surga ya ke neraka. Maka memilih kawan yang saleh, agar kita pilih kawan yang saleh, agar kita tertuntun ke surga. Kemudian yang ke-9, berhati-hati, waspada dari sikap ujub dan tertipu dengan diri kita sendiri. Merasa sudah baik, sudah hebat, sudah besar, sudah sempurna, sudah ini sudah tinggi kedudukannya. Ini adalah ketertipuan, maghrur. Karena setiap kita hebatnya kayak apapun kita beramal, maka kita tidak tahu amal kita ini pasti diterima atau tidak. Yang kita usahakan adalah bagaimana kita melakukan amal-amal yang bagus, amal-amal yang baik, sekuat mungkin. Tapi kita tidak tahu dan tidak bisa menentukan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang seperti ini tidak akan terhinggapi ujub. Orang ujub itu kan merasa dia punya kelebihan, punya kehebatan, punya ketinggian, punya kedudukan dan seterusnya itu. Ini adalah ketertipuan. Kemudian yang ke-10 yaitu mengenal karakter jiwa. Karakter jiwa itu dia telah digambarkan oleh para ulama, yaitu bagaimana karakter jiwa seperti anak kuda yang bagus, yang potensial, tapi untuk mendapatkan hasil yang bagus, yang kalau ditunggangi itu memuaskan, larinya kencang, kemudian penunggangnya itu betul-betul puas, itu membutuhkan adanya ini pelatihan. Dan untuk pelatihnya itu memiliki dua karakter, yaitu berilmu tentang masalah pelatihan kuda, yang kedua memiliki kesabaran. Jadi kalau jiwa ini dibutuhkan ini pelatihan, dilatih dengan penuh kesabaran, sehingga jiwa ini akan betul-betul senantiasa bisa lurus, tumbuh berkembang dengan baik. Atau juga tamsil jiwa ini dia ini untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala itu harus melewati perjalanan gunung yang tinggi, terjal, menakutkan, kemudian banyak begalnya, sudah gitu setan juga nakut-nakuti lagi, sehingga tanpa kemauan yang kuat, tanpa semangat yang tinggi, maka tidak akan sampai ke puncak, kemudian dia baru tinggal menikmatinya. Jiwa ini begitu. Untuk menuju Allah itu melewati jalan terjal kehidupan yang penuh dengan fitnah-fitnah, penuh dengan hal-hal yang akan menggelincirkan kita, maka membutuhkan tekad yang kuat bagi jiwa ini sampai kepada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 10 bab dalam tazkiyatun nafs ini sebagai kaidah-kaidah kita dalam mewujudkan tazkiyatun nafs, maka beliau pun menyampaikan khatimah dengan mengatakan, wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhihi qawaid allati tu'inul 'abda 'ala tazkiyati nafsi wa tathhiriha dhara bijala'in hajatu nafsi ila al-muhasabah ma damat fi daril muhlatin wal 'amal. Setelah berlalu penjelasan tentang kaidah-kaidah yang bisa membantu seorang hamba untuk mewujudkan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, maka nampak nyata kebutuhan hamba untuk melakukan muhasabah. Selama dia ada di negeri amal, di negeri yang singkat waktunya, terbatas waktunya, negeri kita bekerja, beramal, maka sebelum manusia dia qabla ayyaqifal insanu baina yadayillahi yawmal qiyamah wa qad ahmala islaha nafsi wa kana sababa halaki, sebelum dia yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala di kiamat kelak, dan sedangkan dia dalam keadaan meremehkan dalam memperbaiki jiwa, ini semuanya merupakan sebab kebinasaan. Maka seandainya seorang betul-betul dia melakukan muhasabah, jangan sampai dia menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki persiapan. Selama ini dia meremehkan yaitu penyucian jiwanya, yang itu merupakan sebab kehancuran kebinasaannya. Maka hendaknya seorang hamba sebelum terlambat waktunya seperti ini, dia melakukan muhasabah betul-betul supaya dia bisa melihat posisi dirinya itu sudah sejauh mana atau sampai di mana persiapan dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena keberuntungan kita dan kerugian kita sangat berkaitan dengan ini terwujudnya tasyiatun nafas tersebut. Waqad kana salafus salih yudzakiruna an-nas wa yusunahum bidaruratin muhasabati nafas. Para salaf kita, mereka ini mengingatkan, selalu mengingatkan manusia dan mewasiatkan tentang pentingnya muhasabatu nafas, melakukan perbaikan jiwa. Qabla fawatil awan wa hululil maniyah, sebelum habis waktunya dan sebelum kedatangan al-maut. Wa yahsunu fi khitami hadhihi risalah, dan sungguh bagus, sudah selayaknya, sebagusnya dalam penutupan risalah ini, maka naklu ba'dil wasaya allati ja'at anhum fi hadzal bab, kita nukilkan ini, kita tampilkan beberapa nukilan wasiat salaf yang berkaitan dengan bab tasyiatun nafs ini. Wa ala ra'siha ula al-khulafa al-arba'ah ar-rasyidun, dan terutama adalah wasiat-wasiat para khalifah yang empat yang mereka terbimbing mendapatkan petunjuk Allah SWT yang berkaitan dengan masalah yaitu tasyiatun nafs. Qala al-khalifah ar-rasyid Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata khalifah ar-rasyid, khalifah yang lurus, yaitu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, i'lamu ibadallah annakum takhduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuiba ankum ilmuhu. Kata Abu Bakar as-Siddiq, ketahuilah wahai para hamba Allah SWT, kalian selalu melalui pagi dan sore kalian di setiap waktu. Ini ya, setiap waktu dalam waktu yang terbatas, dalam batasan ajal. Yang ajal ini, sedangkan ilmu tentang ajal ini, pengetahuan tentang kematian ini, ajal ini, itu gaib bagi Anda. Ini terluputkan bagi Anda. Sesuatu yang tidak bisa Anda ketahui dengan pasti. Oleh hamba Allah, kalian melalui hari-hari kalian, pagi dan sore, dalam batasan ajal. Sedangkan ajal ini, pengetahuannya itu tidak ada seorang pun yang tahu pasti kapan ajal itu datang. Fa'inisatotum antang qadhiyal ajal wa antum fi amalillah fa'alu. Kalau kalian bisa, maka akhirlah ajal ini, sedangkan kalian dalam keadaan beramal saleh, lakukan seperti itu. Sehingga upayakan bagaimana saat ajal itu menjemput Anda, saat umur Anda itu habis, ini kematian menjemput Anda, Anda dalam kondisi beramal untuk Allah SWT, maka lakukan seperti itu. Sehingga bagaimana setiap saat, karena ajal kita nggak tahu, ajal itu datangnya sewaktu-waktu, dan kalau ajal itu datang, tidak ada yang bisa menahan ajal tersebut, dan permintaan untuk dia diundurkan waktunya nggak bisa. Setiap kita semuanya terbatas oleh ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Baik yang orang yang terbaik, manusia yang terbaik, sampai manusia yang paling jahat, yang terbaik mati, yang terjahat juga mati. Semuanya mengalami kematian. Dan orang tidak bisa lari dari kematian. Kayak apapun orang lari dari kematian, dia pasti akan dijumpai oleh al-maut. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian selalu lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Bahkan walaupun kalian itu di benteng yang kokoh, yutrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian akan menjumpai kalian walaupun kalian di benteng yang sangat yakni kokoh. Dan segala rengekan untuk dia bisa diundurkan ajalnya enggak akan diterima Allah Ta'ala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, undurkan barang sebentar agar aku bisa beramal saleh. Fa saddaqa wa aku minas salihin. Dia pengen sedekah, dia pengen menjadi orang saleh, tapi semuanya itu adalah perkara hanya ungkapan lisannya. Allah tahu persis bagaimana kalau manusia akan dikembalikan lagi umurnya, dikembalikan lagi ke dunia. Dia tidak akan mewujudkan apa yang diangan-angankan. Maka ajal ini sesuatu yang tidak kita ketahui, pasti datangnya. Kalau datang tidak ada yang bisa untuk nego mengundurkannya. Maka jagalah umur Anda, waktu-waktu Anda, sampai saat ajal datang itu, bagaimana Anda dalam kondisi beramal taat kepada Allah Ta'ala. Walan tastati'u dzalika illa billah. Dan kalian tidak akan bisa mewujudkan seluruh amalan kebaikan itu dalam rangka persiapkan datangnya ajal kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dan ilah makna iya kana sta'in, di mana hamba betul-betul mengandalkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, dia tidak akan bisa mewujudkan amaliah apapun, baik dalam hal kebaikan, mempersiapkan kebaikan untuk menghadap Allah, atau dalam hal yaitu menghindarkan keburukan, kemaksiatan yang akan mengundang murkanya Allah Ta'ala. Kita tidak akan bisa mewujudkan itu semuanya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Fasabiku fi muhli ajalikum. Bersegeralah kalian, berlombalah kalian untuk mewujudkan amal saleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di waktu yang masih terbatas, di dunia ini, selama kalian masih di dunia, waktu yang sangat terbatas dan sangat singkat ini, maka bersegeralah mempersiapkan diri, yaitu bekal-bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabla an tanqadhiya ajalukum fayaruddakum ila swa'i a'malikum. Sebelum kalian kehabisan waktu di dunia ini, sehingga kalian akan dikembalikan ini kepada amal-amal buruk kalian. Akan kembali kepada Allah dengan buruknya amal-amal kalian yang hanya akan menjadikan penyesalan dalam kehidupan. Fa in aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nusangfusahum. Karena sungguhnya suatu kaum menjadikan ajal mereka, dia serahkan kepada orang lain dan dia melupakan diri mereka sendiri. Orang yang mereka hidup tanpa menyadari bahwa waktu dia itu adalah terbatas, lalu dia melupakannya, melalaikan, dia sia-siakan waktunya itu, padahal ajal itu nanti akan, ajal itu dia pasti akan ditangkap malaikat maut yang akan mencabut ajal dia. Maka jangan sampai Anda mengalami nasib yang seperti itu. Jangan sampai Anda serahkan umur Anda pada orang lain yang kalian melupakan diri kalian untuk menyiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'anhakum antakun amsalahum. Aku larang kalian untuk menjadi orang semisal mereka itu. Ini orang-orang mereka melalaikan waktu-waktunya, melalaikan diri mereka sendiri, melupakan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sehingga waktu-waktunya itu habis untuk hal yang sia-sia. Falwaha, ini segeralah beramal. Jangan ditunda-tunda. Thumma naja. Kemudian, itu Anda akan selamat dengan segera beramal itu, karena bekal kita menghadap Allah hanyalah amal yang kita lakukan. Fa inna wara'akum taliban hafizan maru sari'un, yaitu al-maut. Karena sungguhnya di belakang kalian itu ada pengejar yang cepat, yang terengginas, yang larinya itu sangat cepat sekali, itu kematian. Yang mengejar Anda, sewaktu-waktu Anda akan mengalami kematian, dan tidak lagi memberikan kesempatan pada Anda untuk melakukan amal kebaikan. Ini wasiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan kepada kita ini, bahwa hari-hari yang kita lalui itu sangat cepat mengantarkan kita ke pintu kematian. Kemudian kita diingatkan agar kita tidak lalai untuk menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan kita menjadi orang yang lalai dalam menggunakan waktu yang ada ini. Karena sungguhnya kematian terus mengejar kita. Dan tidak akan membiarkan kita kemanapun kita ini akan berada, lari. Maka kematian akan menjumpai kita walaupun kita di benteng yang sangat kokoh. Segeralah, segeralah beramal. Kalian akan selamat. Jangan sampai Anda ini diterbuai, dibuat lalai dengan keadaan yang ada. Yang kedua, dinukilkan perkataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa yaqulu al-khalifah tsani Umar bin Khattab. Berkata khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil ardil akbar yawma turaduna la takhfa minkum khafiyah. Hisablah diri kalian sendiri, hasibu anfusakum hisablah diri-diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah kelak dari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah dari kiamat kelak. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan berhiaslah kalian untuk hari ini yang agung, hari dipaparkannya seluruh amal-amal manusia, sehingga orang yang mereka berhias selama ini dengan amal-amal saleh, maka hari itu ibaratnya dia akan beberkan semua hiasan amal solehnya itu yang akan membanggakan dia dan akan menyenangkan dia. Yauma turaduna la takhwa minkum khafiyah, hari yang akan dibeberkan semuanya, dihamparkan, dan tidak ada lagi yang tersembunyi dari amal-amal manusia. Ini adalah wasiat Khalifah Umar Khattab agar setiap kita betul-betul selalu mengoreksi diri kita sendiri dan selalu menimbang amal-amal kita, dan selalu berusaha untuk menghiasi hidup kita ini, diri kita ini dengan amal-amal saleh yang itu nanti akan dibeberkan, dipaparkan di hari yang tidak akan lagi sesuatu yang tersembunyi lagi. Semuanya akan dibuat nyata, kelihatan, jelas, ini terpaparkan, sehingga agar manusia menggunakan waktunya sekarang ini betul-betul untuk melakukan amal-amal kebaikan. Menghiasi dirinya dengan amal-amal saleh, itulah tazkiyatun nufus, penghiasan diri dengan amal-amal yang saleh. Wa yaqulu khalifah ats-tsalits Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Berkata Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, beliau mengatakan, Ibn Adam, ana Adam, i'lam annaka malakal maut alladhi uqila bika lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairik mut anta fi dunya wa kannahu qad takhatta ghairaka ilaika wa qasadaka fakhud hitrak wasta'iddalah wala takhfal fa innahu la yakhfalu anka. Kata Utsman bin Affan, wahai anak Adam, ketahuilah bahwa malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Anda, malaikat maut terus senantiasa itu menguntit Anda dan fokus untuk mengikuti Anda. Dan malaikat maut ini tidak pedulikan yang lainnya, orang lain, sejak Anda dihadirkan ke dunia. Sehingga seakan-akan ini telah terlewatkan orang lain dan fokus malaikat mengejar Anda. Yang dituju oleh malaikat maut adalah Anda. Fakhud khitrak, maka ambillah yaitu kewaspadaanmu, waspadalah Anda, wasta'iddalah, bersiap-siaplah untuk menghadap Allah. Saat malaikat maut mencabut nyawa Anda, Anda telah memiliki kesiapan yang cukup. Wala takhfal, dan jangan lupa, jangan lalai. Fa innaka la yakhfalu anka, karena malaikat maut tidak lupa dengan Anda. Waktunya cabut, cabut, enggak teridor. Malaikat maut tidak akan teridor, tidak akan lalai, dia akan cabut sebagai orang yang Allah telah takdirkan, yaitu ajalnya, kematiannya itu. Wa'lam ibnu Adam In khafalta an nafsik walam tastaiddalah, dan beliau katakan, dan ketahuilah wahai anak Adam, saatnya kamu lupakan diri Anda, melupakan untuk beramal saleh, meninggalkan perbuatan yang buruk, menghiasi dengan amal-amal yang saleh yang baik. Walam tastaiddalah, dan Anda tidak mempersiapkan secara khusus untuk berhadapan, untuk menghadapi hari-hari kembali kepada Allah. Hari-hari yang Anda akan dilihatkan surga atau nerakanya Allah. Kalau Anda lupa mempersiapkan diri Anda, lam yasta'iddalah ghairuk, maka selain Anda tidak akan mempersiapkan untuk Anda. Orang lain tidak akan peduli dengan Anda. Wala budda min liqa'illah, dan Anda itu pasti akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau Anda kemudian datang kepada Allah tanpa bekal sama sekali? Padahal sudah puluhan ratus tahun atau puluhan tahun Allah berikan pada Anda untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda dipanggil, diambil malaikat maut dalam kondisi enggak siap dengan amal saleh, padahal sudah bertahun-tahun hidup di dunia. Fakhud li nafsika wa la taqilha ila ghairik. Ini perhatikan diri Anda sendiri, dan jangan pedulikan, jangan Anda serahkan diri Anda kepada orang lain. Tentukan diri Anda sendiri, bagaimana cara Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda akan menghadap Allah dalam keadaan Anda dimurkai oleh Allah, atau Anda akan, Allah akan ridha kepada Anda? Semua yang menentukan adalah diri Anda. Bagaimana Anda memilih jalan yang telah dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalifah yang keempat, wa yaqulu khalifah ar-rabi, berkata khalifah yang keempat yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal watiba'ul hawa, fa amma tulul amal fayunsil akhirah wa matiba'al hawa fayudhillu anil haq. Berkata khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, wahai manusia, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah panjang angan-angan. Ini panjang angan-angan tentang dunia. Watiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu. Famatul amal, adapun meluap panjang angan-angan itu, berpanjang angan tentang dunia itu, fayunsil akhirah, akan melupakan Anda tentang akhirat. Karena target itu dunia, dunia, dunia, dunia, terus sampai akhirat lupa. Dia punya target-target tentang dunia itu sangat detail. Dia detailkan, dia khayalkan 20 tahun ke depan harus sudah begini. Kemudian dia breakdown 20 menjadi 10 tahun, 10 menjadi 5 tahun, 5 tahun menjadi ini per tahun, pertama menjadi per bulan, sehingga untuk mencapai target-target itu dia rancang dengan sangat mendetail. Panjang angan-angan dia tentang dunia, dia bagaimana target menguasai Jogja, menguasai Jawa, menguasai Indonesia, punya target terus tentang dunia, tulul amal. Panjang angan-angan dia tentang dunia, tapi enggak ada yang dikhidmatkan kepada akhirat. Boleh Anda bermimpi-mimpi tentang dunia dengan catatan bahwa mimpi Anda tentang dunia itu Anda arahkan semuanya ke akhirat. Itu baru betul-betul akan bermanfaat dalam kehidupan Anda. Kalau hanya dunia untuk dunia, oh rugi. Kata orang enggak nyucuk. Antara rekosonya dengan menikmatinya, itu enggak nyucuk. Anda sudah dari awal peras keringat, banting tulang, habis waktu, habis umur, habis tenaga, kemudian sudah waktunya menikmati, sudah tuwek, kemudian setelah itu mati, sehingga hanya ngumpulkan rekoso, kemeringat, kemudian setelah itu mati, ditinggal semuanya untuk orang lain. Enggak nyucuk. Tapi kalau Anda orientasi dunia, tetapi Anda kumpulkan dunia, tapi orientasinya Anda akhirat, betul-betul yaitu akhirat orientasi Anda, oh Masya Allah, itu akan menjadi sebuah ini kesaksian besar ketika dipakai untuk membangun istana, yaitu kampung akhirat. Tulul amal itu akan melupakan akhirat. Maka Di antara cara syaitan menjebak manusia agar betul-betul mereka itu berkubang dalam kesesatan dan ini kelalaian, kemaksiatan, itu dengan cara melupakan akhirat. Melupakan akhirat dengan dibuat rakus dengan dunia dan bermimpi-mimpi terus tentang dunia sehingga dia lupa akhirat. Dan orang kalau lupa akhirat itu enggak merasa dia akan mempertanggungjawabkan tentang amal yang dia lakukan. Sehingga mereka akan dengan ringan dengan saja melakukan perbuatan segala mereka inginkan tanpa ada bayangan dia akan pertanggungjawabkan ini kelak di akhirat. Ini adalah orang mereka panjang angan dan lupa dengan kampung akhirat. Wa ammat tibaul hawa. Adapun tibaul hawa, mengikuti hawa nafsu itu, ittibaul hawa fayudillu anil haq, akan menyesatkan dari al-haq, akan menghalangi dari al-haq, karena orang lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Dan cenderungnya hawa nafsu itu bertentangan dengan arhan al-haq. Inna nafsala ammaratun bisu, sungguhnya nafsu itu sangat cenderung memerintahkan kepada perbuatan yang buruk, sedangkan al-haq itu memerintahkan pada perbuatan yang hak, yang benar, yang lurus. Maka orang mereka mengikuti hawa nafsu, dia selalu akan ini bertentangan dengan kehendak syariat. Intinya ittibaul hawa, yang namanya mengikuti hawa nafsu itu, intinya adalah semua keinginan dan kemauan yang bertentangan dengan hakikat al-haq, hakikat kebenaran. Maka itu adalah ittibaul hawa. Itu namanya adalah ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini dua hal yang sangat, yaitu menyesatkan manusia dalam kehidupan. Tulul amal, panjang angan-angan tentang kehidupan dunia. Dunia itu, Allah mengarahkan kepada kita, carilah dunia, tapi orientasinya kepada akhirat. Yaitu, orientasi kita itu mencari akhirat. Dan kita tidak boleh melupakan tentang dunia, karena dunia merupakan bagian kehidupan kita. Dan dunia merupakan sarana untuk kita meloncat ke akhirat. Maka ayatnya wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kampung akhirat, jangan melupakan bagian Anda di dunia. Artinya orientasi itu harus yang pertama akhirat. Semua yang kita bangun tentang dunia itu orientasinya kepada akhirat. Sehingga dia melakukan segala macam perkara di dunia itu orientasinya akhirat. Sehingga dunia itu sesuatu yang memang harus dikuasai, dinikmati, diambil, tapi untuk mencapai kampung, yaitu akhirat. Perintahnya kita mencari akhirat dengan yaitu menikmati dunia yang merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tapi jangan terfitnah dengan dunia. Kalau orientasi kita dunia, dan kemudian kita tinggalkan akhirat, dunia itu sangat murah. Dunia itu sangat murah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat atau juga Nabi dalam hadis-hadis beliau. Yang dunia ini, sebagaimana Allah tafsirkan dengan tanaman yang tumbuh hijau, kemudian menguning, kemudian ambruk, singkat waktunya itu. Kata orang Jawa, seumur jagung. Nabi kita memberikan tafsir dengan ungkapan dunia itu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, laukana tidunya tak dulu indallahi janah ba'udah masyakal kafir syarbatan ma. Seandainya dunia itu senilai sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Dunia itu tidak lebih dari bangkai kambing yang cacat telinganya, yang Nabi tawarkan para sahabat, tidak ada yang mau ngambil. Dunia itu seperti tetesan air yang menempel di jemari kita ketika kita celupkan ke lautan lalu kita angkat. Dunia itu tidak lebih daripada kotoran yang keluar dari perut manusia. Dunia itu tidak lebih seperti ini orang itu ngiyup sebentar, kemudian dia tinggalkan dunia tersebut. Ini tamsil-tamsil Nabi tentang kehidupan dunia. Sehingga betul-betul orang mereka mengejar dunia dengan melupakan kampung akhirat, itu betul-betul adalah kerugian yang sangat besar dan ketertipuan yang sangat besar oleh syaitan. Sehingga wasiat Allah, inna wa'dallahi haqqun, sungguhnya janji Allah itu al-haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Itu jangan sekali-kali Anda terfitnah oleh dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan Anda tertipu oleh kehidupan dunia. Dan jangan kalian tertipu pula dalam mentaati kepada Allah Ta'ala. Inilah kunci keselamatan, yaitu pendek angan-angan dan orientasi akhirat. Sebaliknya, kebinasan adalah pada panjang angan-angan dan melupakan ini kampung akhirat. Dan itu semuanya sebab mengikuti hawa nafsunya. Ala, kata Ali bin Abi Thalib selanjutnya, ala inna dunya qad walat mudbiratan wal akhiratu muqbilatun. Ketahuilah dunia itu berjalan dalam keadaan meninggalkan kita, membelakangi kita. Dunia terus berjalan. Manusia pencari dunia, pengejar dunia sampai tua, sampai habis waktunya jungkal ke kuburan, dunia terus jalan meninggalkan kita. Silakan yang jungkal ke dunia masuk kubur, tapi dunia terus berjalan meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilatun, sedangkan akhirat itu berjalan mendatangi kita. Sehingga mau tidak mau kita akan ketemu akhirat karena pintu gerbangnya akhirat adalah al-maut, yaitu kematian. Mau lari kayak apapun, kita dari kematian pasti akan bertemu dengan ini akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap dunia maupun akhirat ini, dua-duanya memiliki penggemar, memiliki anak-anak. Ada abna'ud dunia, ada abna'ul akhirah. Abna'ud dunia itu orang yang totalitas hidupnya itu untuk mendapatkan dunia. 24 jam dia kerahkan total untuk mendapatkan dunia. Abnal akhirah, orang-orang mereka juga demikian pula 24 jam itu untuk mendapatkan ini kampung akhirat, kebaikan-kebaikan dari Allah SWT. Fakunu min abnail akhirah wala takunu min abnail dunia min abnail dunia. Jadilah Anda anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Anak-anak akhirat itu jasadnya di dunia, tapi angan-angannya di akhirat. Sing gerakannya gerakan untuk mentaati Allah SWT. Ini anak-anak akhirat. Sehingga jasadnya di dunia, tapi orientasinya itu dia di akhirat. Sehingga semua diarahkan untuk mendapatkan sukses kampung, yaitu akhirat. Fainal yawma amalun wala hisabun, wa ghadan hisabun wala amalun. Hari ini adalah amal dan tidak ada panen. Sedangkan besok adalah panen dan tidak ada lagi amal. Sekarang ini hari kita kerja. Kerja, kerja, dan kerja. Sehingga yang ada itu kerja-kerja, yaitu kita masih terus beramal sampai kita nanti mati. Di akhirat itu yang ada adalah penerimaan amal, penerimaan pahala amal. Tidak lagi beban-beban amal, tidak ada lagi. Kemudian berkata Al-Ghassan Al-Basri rahimallahu taala, beliau mengatakan, al-mu'minu qawwamun ala nafsi yuhasibu nafsahu wa innama khaffal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syaqqal hisab yawmal qiyamah ala qawmin akhadu hadhal amra min ghairi muhasabah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, seorang mukmin itu adalah qawwamun ala nafsi, pemimpin bagi dirinya sendiri. Seorang mukmin adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri. Yang mereka akan menghisab, akan muhasabah, akan menghisab diri mereka sendiri. Dia muhasabah, dia hisab, dia introspeksi diri. Wa inna ma khaffal hisab yaumil qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Orang yang paling ringan hisabnya dari kiamat kelak itu orang ini, satu kaum yang mereka suka melakukan muhasabah kepada untuk dirinya sendiri, koreksi diri ketika di dunia. Sehingga dia akan tahu mana yang buruk, mana yang kurang, sehingga bagaimana dia tingkatkan, bagaimana dia tutup kekurangannya, bagaimana dia hapuskan keburukan yang kemarin. Itu kalau ada muhasabah. Kalau tidak ada muhasabah, dia bablas-bablas terus, tahu-tahu jungkel ke jahanam, karena dia tidak tahu, tidak pernah mengoreksi dirinya, bahwa selama ini ternyata remnya itu blong, nggak ada untuk ngerem-ngerem, sehingga semua disikat habis oleh dia, sampai kemudian berakhir ke yaitu jahanam. Wa inna masyaqqal hisab, adapun orang mereka berat hisabnya yaumal qiyamah, diri kiamat kelak, adalah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Itu kaum yang mereka mengambil perkara ini, yaitu hidup ini tanpa melakukan muhasabah, sehingga mereka tahu-tahu itu kemudian sudah parah, rusak parah, ya nggak bisa lagi diperbaiki. Kemudian berkata Maimun bin Mihran, beliau mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsi ashadda muhasabatan min asyarik li syarikihi. Seorang hamba tidak akan benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Seorang hamba itu benar-benar tidak akan mungkin menjadi orang betul-betul bertakwa sampai dia sangat perhatian dengan muhasabah tentang dirinya itu. Mengkoreksi ulang berkaitan dengan amalan dirinya itu. Sangat ketat dalam muhasabah terhadap dirinya itu. Asyadda muhasabatan min asyarik li syariki. Lebih ketat dalam melakukan audit muhasabah, dalam melakukan itu hisab terhadap partner kerjanya, serikat kerjanya itu. Orang kalau kerjasama, kemudian yang diserai urusan itu atau yang temannya kerjasama itu dia pengkhianat, dia akan sangat teliti dalam melakukan muhasabah, melakukan audit kepada serikat kerjanya itu, kepada teman kerjanya itu. Jangan sampai ada kebobolan, jangan sampai ada kehilangan. Kita dengan jiwa dalam hal muhasabah itu seperti itu. Dudukkan jiwa Anda di jiwa yang perlu betul-betul diawasi dengan pengawasan yang sangat ketat, karena kalau tidak akan berkhianat. Kemudian dikatakan pula tentang jiwa ini, kilah dikatakan an-nafsu kasyarik al-khawan. Nafsi itu seperti partner kerja yang pengkhianat. Dia partner kerja kita tapi pengkhianat, sehingga akan mengkhianati terus tentang ini perihal kita. Illam tuhasibhu dhabam bimalik. Kalau kamu tidak melakukan audit, tidak melakukan penghisapan, maka harta Anda akan kecolongan, hilang ke bawah dia. Ini adalah wasiat-wasiat para salaf. Maka beliau mengatakan, wa yata'akkad hadzal maqam fi hadzal asmina allati kathurat fiha alfitan wa sawarif 'anil khair wa 'azumat asyurur allati tusawwilu albatili nufus wa tusanniya wa tusayyinuhu. Dan kalau itu di zaman salaf mereka memiliki wasiat-wasiat yang seperti itu, maka lebih ditekankan lagi di zaman kita sekarang ini. Banyaknya fitnah-fitnah, banyaknya pemaling-pemaling dari kebenaran, sangat banyaknya asyurur keburukan-keburukan yang memberikan angan-angan batil bagi manusia. Bagaimana kita menggunakan kesempatan itu untuk tutup tazkiyatun nufus, jangan sampai kecolongan. Apalagi di zaman kita seperti sekarang ini yang keburukan itu sangat banyak. Kemudian dia nukilkan pula perkataan Imam Abdullah bin Mubarak. Al-Imam bin Mubarak, seorang ulama tabi'in tersohor, beliau mengatakan di zamannya, inna salihina fima madha kanat anfusum tawatihim alal khairi afwan wa inna anfusana la takadu tawatinan illa ala qurhin fayambagilana an nukriha. Kata Ibn Mubarak, sesungguhnya orang saleh zaman dulu, mereka itu ketika melakukan sebuah amalan kebaikan, itu sangat enteng, spontan, sangat enteng, sangat gampang. Itu orang zaman dulu kala begitu. Wa inna anfusana, adapun kita-kita ini, la takadu tawatina illa ala qurhin. Kita ini hampir-hampir tidak akan mendatangi kebaikan-kebaikan untuk kita kecuali dengan cara dipaksa. Dengan cara dipaksa, baru kemudian dia berangkat melakukan dan seterusnya. Fayam bagilana an nukrihaha, maka selayaknya kita membenci model yang seperti ini. Karena tidak akan maju berkembang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala kalau tidak dipaksa-paksa. Itu zaman salaf begitu, ada zaman Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan demikian. Di zamannya itu sudah ada model masyarakat seperti itu. Fakaifa alhalu fi zamanina. Kalau di zaman Ibnu Mubarak itu seperti itu keadaan masyarakatnya itu, bagaimana dengan di zaman kita ini yang seperti ini, mayoritas di tengah-tengah ini masyarakat yang mereka tidak suka melakukan kebaikan-kebaikan kecuali dengan dipaksa-paksa. Dipaksa-paksa. Sedikit tentu yang memilikinya yang dirahmati Allah SWT. Maka ini akhir penutupan kalimat beliau tentang tazkiyatun nufus. Dan beliau mendoakan kepada kita sekalian dengan ungkapan yang mendoakan untuk kita semuanya. Nas'alullaha ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatil ulia. Ayusliha lana dinana alladhi wa ismutu amrina. Wa yusliha lana dunyana alati fiya ma'asyina. Wa yusliha lana akhiratana alati fiya ma'aduna. Wa yaja'ala al-hayata wa ja'ala al-hayata ziratan lana min kulli khair. Wal mauta rohatan lana min kulli syar. Beliau mengajak kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kami meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang usna, sifatnya Allah yang maha tinggi, agar Allah memperbaiki kita semuanya, memperbaiki agama kita, yang agama kita merupakan penjaga, yaitu perkara hidup kita ini. Agamanya bagus, kita akan dikawal oleh ini yang bagus ini, sehingga kita akan selamat. Dan agar Allah memperbaiki dunia kita, yang dunia kita adalah tempat kita mencari kehidupan, dan semoga Allah memperbaiki akhirat kita, yang akhirat kita adalah tempat kita kembali. Dan Allah semoga menjadikan kehidupan kita lah sebagai tambahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan menjadikan kematian kita lah saat istirahat kita di semua keburukan-keburukan yang ada. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nufusana taqwaha. Wasaqiha anta khairu man saqaha. Anta waliuha wa maulaha. Ya Allah, berikan pada jiwa kami ini ketakwaan hati. Kebersihan hati, sucikanlah hati kami Allah. Engkau sebaik-baik orang yang mendat, yang orang yang menyucikan, dan engkau adalah ini waliuha wa maulaha, ini walinya hati-hati kami atau jiwa-jiwa kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini pembicaraan tentang tazkiyatun nafas. Semoga manfaat. Ini 10 kaidah yang beliau bawakan kepada kita berkaitan dengan kaidah-kaidah untuk meraih jiwa yang bersih, sebagaimana diajarkan para salafus saleh kepada kita sekalian, yang bersumber dari sumber yang telagayak murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Ada banyak pertanyaan. Ustaz mau tanya, apa tujuan HTI? Karena dia merasa saya tidak berhak mengikuti salaf, dan saya merasa salaf ini mengikuti Rasul sesuai dalil. Kebodohan itu namanya. Kita tidak pernah ikuti salaf bagaimana? Kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti salaf. Kita tidak pernah ikuti salaf bagaimana? Kita ini diwajibkan Allah mengikuti para salaf kita, yang para salaf kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti salaf itu bukan berarti bukan tidak mengikuti dalil. Kita wajib mengikuti dalil seperti yang difahami para salafus saleh. Perintah mengikuti para sahabat itu adalah perintah Al-Quran, perintah As-Sunnah. Dijelaskan para ulama panjang lebar. Seandainya kita memahami tentang apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dan diajarkan para ulama, sudah sangat gamblang bagaimana kewajiban kita untuk mengikuti jalannya para salafus saleh. Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengikuti pemahaman mereka, bukan meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita ya ini berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian pemahamannya itu adalah pemahaman para salafus saleh. Karena banyak orang mereka langsung Al-Qurannya, langsung hadisnya, difahami sendiri, akhirnya sesat. Ustaz, bagaimana respon kita untuk menghadapi orang yang merasa paling alim? Orang merasa paling alim, ya kita ingatkan, ini wafauqa di ilmin alim. Setiap ada orang yang alim, ada yang lebih alim lagi. Di atas langit ada langit lagi, kata orang itu. Dan Allah menegur Nabiullah Musa alaihissalam ketika ditanya oleh seorang ketika beliau ceramah, hal hunaka man huwa a'lamu minka ala wajil ardi, apakah ada orang lebih alim dari engkau ya Musa di muka bumi ini? Kata Musa, enggak ada. Karena dia merasa Nabi dan Rasul. Allah tegur pada Musa, ada hambaku yang aku berikan kepada dia ilmu yang tidak aku berikan kepada engkau. Lalu Musa berangkat untuk mencari ilmu orang yang Allah tunjukkan, Allah berikan ilmu tersebut. Ustaz, bolehkah saya tidak percaya teori heliosentris di mana bumi mengelilingi matahari? Saya lebih percaya matahari dan benda langit mengelilingi bumi, Ka'bah tepat di bawah ars Allah, pusat semesta. Kita urusan begituan, kita dalil, ayat, lihat aja bagaimana pemahaman para ulama berkaitan dengan masalah itu, kemudian membangun keyakinan kita dengan dalil. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana sikap saya sebagai suami jika istri dimarah-marahi teman sekantornya dengan alasan yang tidak jelas? Wassalam. Ya, pertama kesalahan suami itu sebenarnya rahim. Karena pertama kesalahan suami, karena suami biarkan istrinya kerja di kantor, harusnya itu yang cukup bekerja adalah suami, dan istri difokuskan untuk yaitu mengurus rumah tangga. Si istri tidak punya kewajiban untuk bekerja dan menghasilkan penghasilan. Yang wajib bekerja adalah suami, kewajibannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri hendaknya difokuskan untuk mengurus pendidikan keluarga. Ini adalah hendaknya kita koreksi sendiri, dan suami yang membiarkan istrinya itu bermaksiat, itu Nabi katakan dayus. Itu alladzi yuqirul khubtha fi ahli, orang yang membiarkan kemaksiatan ada di keluarganya. Ya, kalau kemudian kebutuhan istri diminta untuk membantu berkaitan dengan pekerjaan atau penghasilan rumah tangga, bagaimana bisa mengarahkan pekerjaan istri yang aman di tempat-tempat yang aman, yang tidak banyak bercampur dengan laki-laki, kemudian lebih sifatnya adalah lebih aman dari fitnah-fitnah yang ada secara umum. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya gimana caranya menghadapi teman yang LGBT? Apakah saya menghindari atau memutuskan pertemanan itu cara yang tepat Ustaz? Tolong bantuan jawabannya Ustaz. Ya, kalau sudah jelas-jelas, ya sebaiknya dihindari dan diputuskan, dan kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, apakah ada azab kubur atau pertanyaan-pertanyaan alam kubur bagi orang-orang yang meninggal namun jasadnya tidak dikubur sebab hilang karena kecelakaan pesawat atau bencana lain? Matinya itu, bismillahirrahmanirrahim, matinya itu dikeletak macan, matinya itu ambiar di pesawat, matinya itu dia dibakar di dunia, kemudian abunya dibuang maut-maut, atau misalnya semuanya masuk ke alam barzah, ke alam kubur. Sehingga alam kubur itu bukan berarti kuburan yang tempat kita menguburkan jasad itu sudah alam sendiri, pindah dari dunia ke alam ini barzah. Mau matinya itu dengan cara apapun, itu semuanya masuk ke alam barzah dan akan ditanya oleh Allah berkaitan dengan pertanyaan ini fitnah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara kita menanggapi perkataan keluarga yang membanding-bandingkan kita dengan kebaikan saudara lain? Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Ya, pertama, secara pribadi mungkin itu bisa menyakitkan, akan tapi anggap aja itu sebagai bentuk koreksi atas diri kita sendiri, yaitu agar kita terpacu untuk lebih baik gitu. Dan kalau kita bisa menasihati juga kepada keluarga, ya supaya caranya nggak begitu. Itu cara yang salah, karena membanding-bandingkan itu ya akan bisa membuat nggak sukanya orang lain dengan membandingkan teman tersebut. Bagaimana kalau yang membandingkan itu dibandingkan dengan yang lainnya lagi juga nggak akan suka. Yang membandingkan ini kalau dibanding-bandingkan itu pasti nggak akan suka juga. Kamu itu jelek, ininya gini, yang lain itu bagus, nggak kayak kamu ini, pasti nggak suka. Maka jangan sampai kita membanding-bandingkan orang lain. Tapi sifatnya bimbinglah dia kepada yang lebih baik, diarahkan, dididik, kemudian dinasihati bagaimana caranya dia bisa lebih baik. Semua yang dibanding-bandingkan gak akan suka. Siapapun gak akan suka, walaupun ustadz juga gak akan suka dibanding-bandingkan. Kelebihan orang lain mudah-mudahan Allah ini karunia, Allah berkahi. Yang penting adalah keberkahan dalam sikap-sikap kita itu. Sehingga yang membandingkan ini juga, kalau dibandingkan juga dengan yang lain juga nggak suka. Makanya diingatkan, ya ini jangan suka punya kebiasaan membanding-bandingkan tersebut. Wallahualam shawab. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Afan izin tanya mengenai hukum mengikat rambut saat sholat. Apa tidak ada keringanan untuk mengikat rambut saat sholat bagi wanita? Mengikat, wallahualam shawab. Nanti tanyakan yang satu lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana cara agar kita zuhud terhadap dunia? Zuhud itu artinya sikap merasa tidak butuh atau menganggap remeh. Orang berpaling dari dunia. Orang tidak akan bisa bersikap zuhud dengan dunia kecuali dia punya pembanding, yaitu kehidupan akhirat. Karena kalau nggak punya pembanding, nggak akan bisa zuhud. Kita, di depan kita ada tempe, kemudian ada sate kambing, nyus. Secara umum, orang yang sehat, nggak terkena penyakit, dia akan berpaling dari tempe dan dia akan milih yakni sate kambingnya itu. Karena ini jauh lebih baik, bergizi dan seterusnya. Itu namanya zuhud dari tempe kepada karena ada sate kambing. Nah, orang nggak bisa zuhud seperti ini kecuali ada pembanding seperti ini tadi. Kalau orang yakin tentang kampung akhirat, dia faham, dia yakin, kemudian faham tentang nilai dunia, dengan keyakinan itulah maka dia akan bisa zuhud dengan dunia. Karena dia sedang mengejar kampung akhirat. Dan zuhud dengan dunia itu bukan berarti meninggalkan dunia. Tapi dia menjadikan dunia itu totalitas untuk membangun kampung akhirat. Sehingga bukan dunia untuk dunia dia. Sehingga Yunus bin Maisarah memberikan alamat tentang orang yang mereka zuhud tentang dunia. Dan zuhud itu amalan batin, bukan amalan zahir. Zuhud itu bukan dengan cara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mengharamkan daging, mengharamkan pakaian yang bagus, mengharamkan kendaraan, bukan begitu. Zuhud itu adalah sikap dia bagaimana betul-betul mengejar kampung akhirat dengan tidak mengutamakan ya ini kehidupan dunia sama sekali. Di antara alamatnya adalah orang yang zuhud dengan dunia, yaitu dia lebih yakin dengan yang di tangan Allah dengan yang dia menikah di tangan dia. Sehingga yang dia kejar adalah apa yang dijanjikan Allah, bukan dia yaitu meyakini yang di tangan dia. Yang kedua, yaitu haknya nikmat yang datang dengan nikmat yang hilang bagi dia sama. Karena seorang yang zuhud dengan dunia menganggap dunia itu kecil, remeh, seperti orang kehilangan debu, itu maka dia tidak akan begitu merasa kehilangan dengan kehilangan debu tersebut. Hal itu menunjukkan dunia telah jatuh di mata dia, sehingga kehilangan dunia itu tidak terlalu besar buat dia. Dia akan menganggap ini remeh. Yang besar itu perkara ini akhirat. Kemudian yang ketiga, haknya orang yang memuji dan mencela dia sama. Karena dia, kalau dia itu karena dia, karena yang dia fokuskan adalah apa yang disebut Allah Ta'ala, pujian Allah, ridhonya Allah, sehingga gak peduli dengan yaitu celaan dan pujian manusia. Dia gak butuh dengan apa yang di tangan para makhluk. Yang pertama, dia lebih yakin dengan yang di tangan Allah Ta'ala. Yang kedua, nikmat yang datang dan yang pergi itu sama buat dia. Yang ketiga, haknya pembenci dan haknya pemuji bagi dia adalah sama. Maka orang seperti ini telah memiliki zuhud terhadap dunia. Berarti dia telah betul-betul memandang dunia itu adalah rendah, ringan. Sehingga dia betul-betul akan yaitu menganggap kecilnya tentang makna dunia. Ini zuhud terhadap dunia. Dan sekali lagi, zuhud itu bukan amalan lahir, tapi amalan batin. Sehingga orang yang zuhud tidak bisa dilihat dengan tampilan dia, sepedanya jelek, pakainya jelek, kemudian tampilannya ini jelek. Tidak bisa dilihat dari itu, tapi zuhud itu berkaitan dengan ini urusan hati manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi diri kita saat diri merasa lelah dalam menghadapi ujian hidup dan lelah mendengar omongan-omongan yang membuat diri merasa terpojok? Sekarang pertanyaannya, capek enggak kalau nderui emas itu? Kalau nderui emas itu capek enggak? Artinya di balik celaan itu ada emas pala, emas yang Allah sediakan untuk orang yang mereka bisa bersabar. Kalau sudah capek untuk mengumpulkan emas dan perak yang gembrojok itu karena ini menghadapi kesulitan hidup, ujian hidup, padahal ujian itu sudah datang dari Allah SWT, maka artinya Anda telah kehilangan kesabaran, telah kehilangan kesabaran, dan telah kehilangan harapan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Orang menghadapi ujian kehidupan itu ada 4 tingkatan. Pertama enggak sabar, sehingga marah-marah, sehingga dia marah-marah, dia akan mengungkapkan kekesalannya dengan omongannya atau perbuatannya, ini enggak sabar. Yang kedua orang bersabar, merasakan pahitnya ujian tapi dia bisa menerima dan tidak mengeluh pada manusia. Yang ketiga ada keridhaan, hatinya lapang karena itu datang dari Allah SWT. Dia tahu persis Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Yang keempat, orang yang bersyukur di balik ujian itu yang dilihat bukan zat ujiannya, tapi pahala yang disediakan Allah di balik ujian itu. Sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah tentang ujian yang Allah berikan kepada dia. Di akhirat kelak dikatakan Nabi, yawaddu ahlul afiyah, orang-orang yang di dunia itu dulu tidak Allah berikan ujian yang serius, dia sejahtera, dia enak, dia berangan-angan ketika melihat orang yang diuji Allah di dunia menerima ganjaran dari Allah Ta'ala. Dia berangan-angan, lau anna juludahum quridat bil maqarid, seandainya kulit dia digunting-gunting karena besarnya pahala yang diterima oleh Allah kepada diri ahli musibah. Yang diterima ahli musibah dari Allah SWT. Sehingga intinya kembali kepada keimanan Anda dan keyakinan Anda bahwa di balik itu semua adalah ada rahmat Allah atau pahala Allah yang Allah sediakan berlimpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana jika ibu sering membandingkan anaknya dan merendahkan? Ya ibu, kasih tahu, seandainya ibu dibanding-bandingkan gak suka juga itu. Dinasihatilah ibu, nasihati dengan baik-baik itu. Bu, seandainya ibu dibanding-bandingkan dengan yang lain juga gak suka. Maka ibu jangan suka banding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi ibu itu kan pengen semuanya berbakti kepada ibunya, sehingga hendaknya juga pandai-pandai mengelola ini para anaknya. Belum tentu yang nanti yang dibanding itu dia malah berbuat baik sama ibunya, berjaya malah berbuat jahat kepada ibunya. Sehingga jangan sampai ibu tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Intinya orang nggak suka dibanding-bandingkan itu. Ibu, seandainya ibunya juga dibanding-bandingkan sama yang lainnya, marah juga. Makanya jangan suka banding-bandingkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana supaya hati hanya mencintai Allah saja sehingga dapat menjaga dari fitnah? Jazakallahu khairan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan sejauh mana pengenalan Anda terhadap Allah SWT, lalu sejauh mana pengenalan Anda itu meresap dalam hati Anda menjadi sebuah keyakinan. Apabila Anda telah mengenal Allah disertai dengan keyakinan yang resep kayak gitu, insya Allah itu akan mengantarkan Anda betul-betul bisa mencintai Allah Ta'ala. Karena ketika Anda melihat emas segunung, kemudian dengan melihat kerikil, yaitu kerikil sebutir, ya Anda tidak akan pernah yaitu mencintai kerikil itu kecuali Anda fokus kepada emas gunung tersebut. Ini ketika seorang hamba betul-betul dia mengenal Allah dengan pengenalan yang benar dan pengenalan itu ngeresep dalam hati. Kalau hanya mengenal pengetahuan tapi nggak ngeresep dalam hati, itu nggak akan berpengaruh. Yang penting itu ngeresepnya dalam hati tersebut. Wallahu ta'ala mushab. Udah, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah memudahkan kita dan memberkahi umur kita sehingga kita diberikan taufik sampai akhir hayat kita dalam keadaan khusnul khatimah, karena kehidupan kita hari-hari menunggu kita dipanggil Allah, sehingga jangan sampai kita isi hari kita dengan perkara-perkara yang buruk. Dan apalagi ini habis Ramadan, mudah-mudahan pendidikan Ramadan berbekas pada diri kita sekalian untuk mencapai kebaikan yang maksimal pada hari setelahnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.